sesuatu yang sangat-sangat terlarang, yang sangat-sangat mustahil. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat 92, وَمَا يَنْبَهِ لِلرَّحْمَانِ أَيَّتَّحِذَ وَلَدَ, dan tidak boleh bagi Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha penyayang, أَيَّتَّحِذَ وَلَدَ, untuk menjadikan seorang anak. Jadi arti la yambahi di situ tidak mungkin, mustahil Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengangkat anak. Lam yalid walam yulad. Ini bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Ya. Nah, bukan bermakna la yambahi itu diartikan tidak pantas. Jadi kalau tidak pantas itu masih mungkin, boleh, tapi kurang beradab gitu. Dan itu biasanya kalau dalam perkataan ulama, ya, dalam kitab-kitab, misalkan kalau misalkan la yambahi, tidak sepantasnya, ya, misalkan al-aqlu fi syawari, ada perkataan para ulama seperti itu, ya, tidak sepantasnya untuk makan di pinggir jalan, makan di pinggir jalan itu yakni kurang adab, ya, tidak beradab. Tapi kalau seandainya ada seorang melakukan, bukan berarti dia melakukan suatu dosa besar, itu enggak. Tapi kurang beradab, kurang memenuhi norma, begitu aja. Tapi kalau dalam firman Allah dan dalam sabda Rasulullah SAW, kalimat la yambahi artinya adalah haram, tidak mungkin, sesuatu yang sangat mustahil. Wa qawlihi ta'ala, demikian juga dalam firman Allah surat Yasin ayat 69, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, kami tidak mengajarkan kepada dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy-syi'r, syair, wa ma yanbaghi lahu, dan itu tidak mungkin baginya, tidak mungkin bagi Allah mengajarkan syair untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini untuk bantahan kepada orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah syairun majnun. Beliau dibilang sebagai penyair yang gila, kadang dibilang sahir, tukang sihir, dan sebagainya. Wa qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 210-211, wa ma tanazzalat bihi syayatin wama yambahi lahum, ya, dan apa yang diturunkan oleh syaitan, dan itu tidak mungkin bagi mereka. Wa qauluh ma kana yambahi lana an natta'idha min dunika min awliya, surat Al-Furqan ayat 18, ya, tidak mungkin bagi kami untuk menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala min awliya, ya, kekasih-kekasih. Intinya kalimat la yambahi dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang sangat mustahil. Ya, ini seperti juga di dalam hadis la yambahi li ahadin an yasjuda li ahad, ya, tidak boleh bagi seorang untuk sujud kepada yang lain. Di situ tidak diartikan tidak sepantasnya, bukan, tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang sujud kepada yang lain. Makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan saya boleh memerintahkan orang lain sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, karena besarnya hak seorang suami. Tapi enggak boleh. Andaikan boleh, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Hanya saja enggak boleh. Ya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sampaikan bahwa sujud itu ada, siapa yang tahu? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Sujud Ada berapa macam? Angkat tangan. Nah, ada dua. Sujud yang pertama, sujud ibadah. Sujud ibadah. Maka ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang sujud ibadah kepada selain Allah Ta'ala, maka berarti dia terjatuh dalam kesyirikan. Ya, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar was-syamsu wal-qamar. Ya, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Baik. Sujud yang kedua, sujud tahiyyah. Sujud tahiyyah itu apa? Sujud yang bermakna apa? Penghormatan. Ya, bukan untuk ibadah tapi penghormatan. Seperti sujudnya siapa? Ikhwatu Yusuf kepada Yusuf, atau sujud malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu bukan sujud ibadah, itu sujud tahiyyah. Dan ini dulu sebelum datangnya syariat Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, hukumnya apa? Boleh, dulu boleh. Kemudian dihapus dalam syariat kita sekarang udah nggak boleh, walaupun niatnya adalah untuk sekedar penghormatan, itu nggak boleh. Ya, tapi ini bukan syirik. Kalau seandainya ada orang misalkan sujud kepada orang tuanya, dia bukan berniat untuk beribadah, atau kepada kiai misalkan sujud kepada kiai, sujud penghormatan, itu tidak syirik. Tapi apa? Ya, termasuk dosa. Tetap dosa, tapi tidak sampai syirik besar. Jelas? Makanya Mu'ad bin Jabal ketika beliau dari Syam, ya, beliau melihat orang-orang Romawi, mereka sujud kepada para raja mereka. Ketika dia pulang ke kota Madinah, dia lakukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud Mu'ad adalah untuk penghormatan, tapi itu pun tetap tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya sujud ada dua macam. Pertama sujud ibadah, dan ini khusus bagi Allah SWT. Siapapun yang sujud ibadah kepada selain Allah SWT, misalkan sujud kepada matahari, sujud kepada rembulan, sujud kepada pohon, sujud kepada kuburan dalam rangka untuk beribadah, meredahkan dirinya kepada selain Allah SWT, maka berarti dia telah berbuat syirik, dan ini dosa besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Adapun sujud yang kedua adalah sujud tahiyyah. Ya, sujud tahiyyah ini dahulu diperbolehkan, kemudian dihapus dalam Islam sehingga sekarang hukumnya haram, walaupun niatnya adalah untuk penghormatan. Karena ini adalah sarana menuju syirik besar. Ini sarana menuju syirik besar sehingga ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, qal wa minas syirki billahi ta'ala al-mubayini liqaulihi ta'ala iyyaka na'budu asyirku bihi fil lafz. Termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertentangan dengan kandungan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa iyyaka na'budu itu kandungannya adalah tauhid. Karena iyyaka di situ adalah maf'ulun bih yang didahulukan. Ya, maf'ul bih yang didahulukan. Dan kaidah dalam ilmu balaghah, taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr. Mendahulukan sesuatu yang asalnya di belakang, maf'ul bih asalnya di belakang. Ya, setelah fi'il dan fa'il. Tapi di sini didahulukan, itu untuk menunjukkan pembatasan. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, bukan kepada selain Engkau. Ini kandungannya adalah apa? Tauhid. Makanya orang ketika membaca surat Al-Fatihah, hendaknya dia memahami hakikat kandungan surat Al-Fatihah yang dia baca. Sehingga lucu kalau seorang membaca setiap sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi ternyata dia menyerahkan, ya, memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang diucapkan tidak selaras dengan apa yang diamalkan. Ya. Dia mengatakan saya hanya beribadah kepada Engkau ya Allah, tapi faktanya dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyelisihi ucapannya sendiri. Menyelisihi apa yang dia baca sendiri. Nah ini. Termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan kandungan firman Allah iyyaka na'budu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala fil lafaz, dalam lafaz, dalam ucapan. Dan ini banyak. Syirik dalam lafaz ini banyak sekali. Makanya termasuk anggota badan yang paling banyak berbuat dosa adalah lisan dan ucapan-ucapan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, aksaru khotaya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam adalah pada lisannya, termasuk ya syirik dalam lafaz-lafaz. Ya, seperti sumpah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan-ucapan ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang diakibatkan dari dosa apa? Lisan. Ya. Makanya ketika sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada Rasulullah SAW setelah dinasihati sama Nabi, kuffa alaika hadza, tahan lisanmu ini. Kemudian dia mengatakan, wa inna lamu akhaduna bimana takallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa dengan sebab ucapan-ucapan kami? Apa kata Nabi? Sakilatka ummuka ya Mu'ad, celaka kamu wahai Mu'ad. Wa hal yakubun nasa ala manahirihim aw ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, adakah yang membuat manusia diseret ke neraka, ya, pada pelipisnya, pada wajahnya, kecuali karena akibat buah lisan-lisan mereka. Makanya hendaknya bagi kita, ya, para ikhwan dan para akhwat, terutama bagi kita penuntut ilmu, ya, para santri, santriwati, hendaknya menjaga lisan kita. Ya, menjaga lisan kita ini. Ini yang paling banyak membuat manusia terjerumus ke dalam neraka. Hati-hati ya dengan dosa lisan. Istiqamah ya bukan hanya pada hati, anggota badan, tapi juga dengan lisan. Banyak orang mungkin rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, tapi jarang di antara mereka yang bisa menahan lisan-lisan mereka. Bahkan sebagian yang sudah ngaji sekalipun, sudah ngaji sekalipun, ya, ya santri, ikhwan, akhwat, ya, lama dia sudah ngaji dalam agama, mungkin dia rajin ibadah, rajin sholat, enggak pernah ketinggalan, ya, puasa enggak pernah bolong, tetapi kau lihat lisannya apa? Begitu tajam. Ya, maka ini termasuk tipu daya iblis ya kepada sebagian penuntut ilmu yang harus kita waspadai bersama. Taib, kal halifi bi ghairihi, seperti sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu contoh syirik dalam lafaz adalah bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud sallallahu anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya, Qala Ibnu Hibban, berkata Imam Ibnu Hibban. Dia punya buku Sahih Ibnu Hibban atau Mawaridudz Dzam'an. Ahbarana Al-Hasan Ibnu Sufyan, mengabarkan kepada kami Al-Hasan Ibnu Sufyan. Qala, begitu ya bacanya ya. Ada qala takdirnya. Sana itu adalah singkatan dari haddatsana. Jadi kalau dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu hadis itu kadang untuk meringkas haddatsana disingkat jadi sana. Kadang-kadang diringkat lagi, nah gitu aja. Tapi bacanya apa? Haddatsana. Jadi ahbarana Al-Hasan Ibnu Sufyan qala. Ya, haddatsana Abdullah Ibnu Umar Al-Ju'fi. Qala haddatsana Abdurrahim Ibnu Sulaiman anil Hasani Ibni Abdullah An-Nahai an Sa'ad Ibni Ubaidah qala kuntu inda Ibni Umar radhiyallahu anhu. Kata Sa'ad Ibni Ubaidah, saya pernah di sisi Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab, salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Fahalafa rajulun bil Ka'bah. Lalu ada seorang yang bersumpah dengan Ka'bah. Jadi wal Ka'bah, demi Ka'bah. Faqala Ibnu Umar, mendengar hal itu maka Ibnu Umar mengatakan kepada orang tadi, waihak, celaka kamu. Ini kalimat hardikan. La taf'al, jangan kamu lakukan ini. Ini teguran dari sahabat Ibnu Umar ketika beliau melihat atau mendengar kemungkaran. Enggak bisa tinggal diam dia. Karena dia seorang sahabat. Ya. Nanti kalau diam disangkanya menyetujui. Maka ketika mendengar orang bersumpah dengan Ka'bah ditegur. Celaka kamu, jangan lakukan itu. Yani jangan bersumpah dengan Ka'bah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar. Nah, jadi kenapa beliau menegur? Ada dalilnya. Maka ini satu faedah penting ya. Kalau antum menegur, mengingkari suatu kemungkaran, sampaikan hujah antum. Alasannya apa? Sehingga orang ketika ditegur itu apa? Tahu alasannya, kenapa dia ditegur? Mana salahnya? Jangan nanti kalau ditegur, salahnya apa? Yes, pokoknya salah. Nah, ini repot. Akhirnya yang ditegur enggak puas. Kalau kita menegur, pastikan antum punya ilmunya bahwa apa yang dia lakukan adalah apa? Keliru. Makanya orang yang mengingkari kemungkaran itu, ya, pertama dia harus memiliki ilmu. Supaya ketika mengingkari kemungkaran betul-betul di atas ilmu. Betul-betul karena keliru. Jangan nanti mengingkari kemungkaran ternyata apa? Ternyata dia enggak salah sebenarnya. Ternyata dia tidak salah. Kita yang salah malah. Yang kedua, pastikan bahwa dia melakukan kesalahan. Jangan cuma karena kabar burung, isu dan sebagainya. Jadi betul-betul di atas tabayyun, tathabbut. Makanya perhatikan ya, Nabi SAW dalam banyak kesempatan beliau tabayyun dulu. Contoh, ketika dalam khutbah Jumat Nabi sedang berkhutbah, ada Sulaik Al-Ghutfani masuk, maka Nabi SAW gak langsung mengingkarinya. Beliau nanya dulu, asallaita rakaatain, kamu sudah sholat dua rakaat belum? Nabi gak bilang sholat dua rakaat dulu. Enggak, nanya dulu, asallaita rakaatain, kamu udah sholat dua rakaat belum? Dia bilang belum. Kalau begitu ya, sholatlah dua rakaat terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita langsung menyuruhnya, mengingkarinya langsung, bisa jadi dia sudah sholat. Karena nanti gak enak. Sholat dua rakaat dulu, sholat tahiyatul masjid. Ternyata dia jawab, ana udah sholat kok tadi. Nah, antum aja gak lihat ustaz. Tadi ana sudah sholat, cuman di sebelah situ tadi. Jadi pastikan dia memang melakukan, dan apa yang dia lakukan itu adalah apa? Keliru. Kemudian juga hal yang penting juga ketika kita mengingkari kemungkaran, betul-betul di atas apa? Rifq, di atas kita melakukannya dengan lemah lembut, ya, di atas lemah lembut. Jadi ini penting, ya, penuntut ilmu ketika mengingkari kemungkaran, mengingkarinya dengan ilmu, mengingkarinya dengan lemah lembut, kemudian dengan cara yang benar, dengan cara yang benar, supaya kemungkaran yang dia ingkari tidak bertambah menjadi kemungkaran yang lebih besar. Sebagian ulama salaf mengatakan liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan. Hendaknya kamu ketika memerintahkan manusia kepada kebaikan itu caranya yang baik. Jangan sampai kita memerintahkan tapi caranya yang tidak benar sehingga malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Baik. Kemudian saya mendengar Rasulullah bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Jadi, salah satu contoh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz adalah bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sumpah itu apa sih? Sumpah itu adalah, ya, taukidul kalam bidzikri mu'adzamin. Memperkuat suatu ucapan dengan menyebut, ya, zat yang diagungkan. Kalau kita, yang kita agungkan adalah Allah SWT, berarti kita memperkuat ucapan kita dengan menyebut nama Allah SWT. Wallahi, billahi, tawahi. Nah, begitu. Karena yang kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan salah satu sifat di antara sifat-sifatnya, atau nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fungsi dari sumpah itu adalah memperkuat ucapan. Memperkuat ucapan. Karena semua kita pengin, kalau ketika kita menyampaikan suatu ucapan, kita pengin orang yang mendengar ucapan kita itu apa? Percaya sama kita. Makanya sumpah itu tidak diperkenankan kecuali dalam tiga keadaan. Yang pertama apabila isi sumpahnya penting. Memang masalah yang sangat penting yang perlu kita perkuat. Adapun masalah-masalah yang enggak penting enggak perlu untuk sumpah. Jangan dikit-dikit wallahi, padahal enggak penting. Wallahi mau makan, wallahi anak habis dari toilet, ya, wallahi mau ke paing, misalnya. Dikit-dikit apa? Wallahi, padahal itu sesuatu yang tidak penting, maka tidak perlu. Tapi kalau masalah-masalah yang sangat penting, boleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak terlalu sering beliau bersumpah. Selama hidupnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, beliau enggak lebih dari 80 kali sumpah selama hidup. Berarti sering apa tidak? Enggak. Selama hidupnya loh. Enggak lebih dari 80 kali. Itu berarti apa? Tidak terlalu sering beliau bersumpah. Yang kedua, ya, kalau yang diajak bicara meragukan ucapan kita. Ya, kayak kurang percaya gitu sama omongan kita. Maka di sini ditekankan bagi kita untuk apa? Bersumpah. Misalkan kita ngomong gitu kan. Kita cerita. Ternyata yang benar aja loh. Misalkan. Kok kayaknya saya kurang percaya gitu misalkan. Kalau memang tidak kurang percaya, meragukan ucapan kita, maka di sini disyariatkan bagi kita untuk apa? Bersumpah. Supaya dia percaya. Karena tujuan dari sumpah itu adalah membuat orang percaya sama kita. Yang ketiga adalah kalau yang diajak bicara mendustakan. Kalau tadi ragu, kalau yang ketiga ini mendustakan. Dia enggak percaya sama ucapan kita. Kalau tadi masih bimbang, masih ragu-ragu, ada percaya ada enggaknya gitu. Kalau yang ketiga ini enggak percaya sama sekali. Ya. Kita sampaikan kepadanya azab kubur itu ada. Dia bilang, Enggak, saya enggak percaya. Mustahil itu. Masa orang udah mati bisa diadab. Ya, buktinya saya kemarin bongkar kuburan, enggak ketemu itu sama Munkar Nakir. Kita jawab, kalau pengen ketemu mati dulu, baru nanti ketemu. Ya, karena alamnya sudah beda. Jangan disamakan. Taib. Orang yang tidak percaya seperti ini, maka perlu apa? Kita sumpah. Wallahi inna adzabal qabri haq. Nah itu. Demi Allah, sesungguhnya adab kubur itu adalah hak, benar adanya. Sebagaimana dalam hadis ya, dalam Bukhari, Nabi bersabda, adzabul qabri haq. Adab kubur itu hak, benar adanya. Dan Nabi juga pernah bersabda dalam hadis, istaidu billah min adzabil qabr, fa inna adzabal qabri haq. Berlindunglah kalian dari adab kubur, karena adab kubur itu benar adanya. Ah, seperti ini boleh. Dalam Al-Quran banyak tuh. Za'amal ladhina kafaru alla yub'asu, kul bala wa rabbi. Orang-orang kafir gak percaya kalau mereka itu dibangkitkan. Kemudian kata Allah SWT, katakanlah wahai Muhammad, demi Rabbku. Di situ disuruh untuk apa? Bersumpah. Karena mereka mendustakan. Jelas ya? Jadi sumpah itu adalah memperkuat suatu ucapan dengan menyebutkan ya zat yang kita apa? Yang kita agungkan. Karena ini ada sisi pengagungan, sumpah itu ada pengagungannya, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk bersumpah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kita yang kita agungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala boleh bagi dia bersumpah dengan semaunya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan banyak makhluk. Wal 'asr, demi waktu apa? Masa. Wal fajar, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Was syamsi, ya, wal qamar, demi matahari, demi rembulan. Sering Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala boleh. Tapi kalau kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah berarti dia terjatuh di dalam kesyirikan. Karena dia berarti mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja permasalahannya, orang kalau bersumpah dengan selain Allah, apakah syirik besar atau syirik kecil? Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Syirik apa ini? Syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar apa syirik kecil? Kecil apa besar? Besar apa kecil? Fihi tafsil. Ada perinciannya. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Tergantung kepada niat. Nah, jadi syirik di situ bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau seseorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik besar. Syirik besar. Tapi kalau dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik kecil. Maka ini syirik kecil. Jadi tergantung kepada apa? Niat. Misalkan ketika dia mengatakan, ini kalimat yang sering ya, sering diucapkan oleh sebagian masyarakat padahal itu keliru. Demi Allah, demi Rasulullah. Itu sering itu. Orang bilang demi Allah, demi Rasulullah. Kalau demi Allah enggak ada masalah, demi Rasulullah ini yang enggak boleh. Hanya saja apakah itu syirik besar atau syirik kecil tergantung niatnya. Kalau dia mengatakan demi Rasulullah dengan keyakinan bahwa Rasulullah sama seperti Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal rububiyah, dalam hal memberikan manfaat, menolak madharat, mengabulkan doa dan sebagainya, maka ini syirik besar, karena menyetarakan Allah Subhanahu, menyetarakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada niatan menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia bermaksud untuk memuliakan Rasulullah, dia niatnya memuliakan Rasulullah, maka di sini tetap salah dan tetap syirik, tapi syirik kecil. Bedanya apa syirik besar sama syirik kecil? Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sama-sama dosa, tapi yang satu mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang kedua tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jelas di sini? Ya, maka tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita misalkan tadi mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh. Ya. Atau demi wali fulan, enggak boleh. Demi rembulan misalkan, enggak boleh. Demi siapa lagi? Ya. Nah, ini enggak boleh, ya. Hanya saja kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab itu kan sumpah itu kan ada adawat, ada alat tertentu hurufnya, yaitu wawul al-qasam, baul qasam, taul qasam, wawahi billahi tawahi. Tapi kalau Indonesia demi, kan ya, demi. Nah, kalimat demi ini kalau dalam bahasa Indonesia kadang bermakna sumpah, kadang juga tidak. Ya, misalkan kalau demi Ka'bah, demi Rasulullah itu sumpah ya. Tapi kalau misalkan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka ya kita harus bekerja keras, bekerja sama menciptakan lapangan ya usaha. Apakah itu sumpah? Enggak. Demi ketertiban dan kebersihan di ma'had kita, maka hendaknya para santri ya melaksanakan piket yang ditugaskan kepada mereka. Itu sumpah apa tidak? Tidak. Jadi lihat konteksnya. Karena ini bahasa Indonesia, beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ada adawatnya gitu. Jadi demi kalau dalam bahasa Indonesia itu enggak mesti untuk sumpah. Insyaallah taala nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan. Taip. Ustaz, rumah ana di sekitarnya orang Nasrani. Tatkala hari Natal biasanya mereka menyuruh kita untuk ke rumahnya. Apakah boleh sekedar bermain ke rumahnya? Tidak boleh. Kalau mereka ngundang kita, enggak boleh. Itu sama saja antum mendukung. Salah satu sifat ibadur rahman adalah walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka itu tidak menyaksikan apa? Az-zur. Di antara makna az-zur adalah a'yadul kufar, perayaan-perayaan orang kafir, perayaan-perayaan orang kafir. Dan Umar bin Khattab pernah mengatakan ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim fa inna la'natallahi tanzilu fihim. Jauhilah musuh-musuh Allah SWT saat perayaan-perayaan mereka, karena kemurkaan Allah turun pada saat perayaan mereka. Jadi kita gak boleh kemudian malah hadir ya, malah ikut dalam perayaan mereka. Karena itu berarti apa? Kita ikut-ikutan dalam perayaan mereka, mendukung perayaan mereka. Dan kita tahu Natal itu adalah sedang merayakan lahirnya Yesus, Nabi Isa alaihissalam, sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan itu adalah kekufuran. ya, maka tidak boleh. Ini berbeda dengan kalau kita diberi. Kalau misalkan antum sebagai tetangga kemudian dianterin apa? Jajan pas hari raya. Maka ini hukumnya boleh. Karena antum enggak mendukung, dia yang ngasih. Dia yang ngasih. Karena hukum asal makanan adalah boleh. Tapi kalau antum hadir, ini ada persetujuan. Ya, ada keridhaan terhadap perayaan-perayaan mereka yang bertentangan dengan ya, agama, bertentangan dengan akidah. Ya, jadi ini tidak diperbolehkan. Baik. Adapun selain dari perayaan-perayaan mereka, boleh antum misalkan dia ngundang makan misalkan bukan pada hari Natal ya, maka itu boleh. Seperti Rasulullah SAW juga pernah diundang untuk makan sama orang Yahudi, datang Nabi, datang, ya tidak mengapa, hukum asalnya tidak mengapa. Tapi kalau dalam pas perayaan, nah ini yang tidak diperbolehkan karena di situ ada unsur apa? Unsur keridhaan terhadap kekufuran yang mereka lakukan. Ustaz, apakah sesajen selain sembelihan boleh kita makan? Dan apa hukumnya? Ya, sesajen hukumnya haram, sesajen ya. Maksudnya orang kirim sesajen-sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Sembelihlah, salatlah untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Ya, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperkenankan orang kirim tumbal, sesajen untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hanya saja sesajen itu atau tumbal itu, sesajen itu ada dua macam. Yang pertama adalah sembelihan. Ya, yang pertama adalah sembelihan. Maka ini hukumnya haram untuk dimakan. Walaupun kita dikasih, enggak boleh. Karena sembelihan ya untuk sesajen atau tumbal itu diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan itu hukumnya haram. Ya, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillah. Diharamkan bagi kalian bangkai ya, kemudian darah yang mengalir, demikian juga daging babi dan sembelihan yang diperuntukkan selain Allah SWT. Nah, orang kalau kirim sesajen tumbal misalkan kepala kebo misalkan, nah itu niatnya untuk yang nunggu pantai selatan misalkan laut, untuk jin atau untuk yang nunggu gunung, maka ini adalah haram. Sama seperti babi, sama seperti bangkai, sama seperti darah yang mengalir, haram. Yang kedua, kalau itu bukan sembelihan, seperti buah-buahan, jajan, maka di sini diperinci. Ya, diperinci. Kalau antum ya tidak menimbulkan fitnah memakannya, maka boleh. Karena hukum asal makanan adalah halal. Ya. Tapi kalau menimbulkan fitnah itu misalkan antum ngambil, itu malah menimbulkan fitnah. Katanya mengingkari, malah diambil. Misalkan. Katanya sesajen itu apa? Enggak boleh, kok malah dimakan. Kalau menimbulkan fitnah, maka tidak diperkenankan. Untuk menghindari apa? Fitnah. Masih banyak makanan-makanan yang lain yang halal. Ya, itu minimal adalah syubhat. Ya, minimal adalah syubhat. Kecuali kalau antum dikasih misalkan. Ya, tapi kalau antum makan di situ, ini ada menimbulkan fitnah. Nanti disangka antum membolehkan. Ustaz, afwan, ana ingin bertanya, apakah benar sunnah ketika meminum air zam-zam itu harus berdiri? Tidak benar. Ya, minum baik minum air zam-zam atau minum air galon, ya, atau minum aqua dan sebagainya, hukum asalnya adalah dengan duduk. Dan itu yang paling banyak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi adalah minum itu dengan duduk. Betul, memang ada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum air zam-zam dengan berdiri. Tapi itu bukan berarti kemudian kita katakan apa? Sunnah. Ya, kenapa? Karena di sana ada larangan dari Nabi juga untuk minum dengan berdiri. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anisyurbi qa'iman. Rasulullah melarang dari minum berdiri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dengan berdiri, itu hanya untuk menunjukkan bahwa itu boleh. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang. Jadi bukan kemudian kita ambil dalil itu sunnah, enggak. Kita harus memahami hadis itu dengan luas, bukan hanya sepenggal-sepenggal. Paham ya? Jangan memahami hadis itu cuma sepenggal. Oh, Rasulullah pernah minum dengan berdiri, berarti sunnah. Enggak. Ya. Untuk harus memahami hadis itu lengkap dengan menggabungkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Di mana Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat yang lain melarang kita minum dengan berdiri. Itu artinya hukum asalnya hendaknya bagi kita minumnya dengan apa? Duduk. Hanya menurut jumhur ulama boleh dengan berdiri kadang-kadang, terutama kalau kondisi tempatnya misalkan kotor, sempit dan sebagainya. Dan itu yang zahir dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ketika beliau minum air zam-zam tersebut adalah apa? Karena kondisinya apa? Sempit ya, dan sebagainya. Afan Ustaz, dalam kitab ini disebutkan Al-Hajarul Aswad alladhi huwa yaminuhu ta'ala fir'at. Apakah itu benar? Mohon penjelasannya. Beliau tidak menyebutkan itu hadis. Ya. Yani Hajar Aswad yang itu adalah kanannya Allah Subhanahu wa taala. Ini memang ada athar dari sahabat Ibnu Abbas. Tapi kalau hadis tidak benar. Tidak sahih kalau itu disebutkan sebagai hadis. Hadis yang mengatakan Al-Hajarul Aswad yaminu wa itu tidak sahih. Tapi setelah sahih dari sahabat Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan Al-Hajarul Aswad yaminu wahi fil ardi. Faman qabbalahu aw safahahu faqad qabbala yaminallah. Aw kama qala Ibnu Abbas. Bahwasanya Hajar Aswad itu adalah ya tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala di bumi. Ada kalimat di bumi. Berarti itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala karena Allah di atas arsy. Ya. Tapi ini hanyalah tamsil, pemisalan sebagaimana Ka'bah itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Hajar Aswad adalah yaminullah jalla wa ala. Intinya ini bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi ucapan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan maksudnya bukan tangan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, bukan ya, karena Ibnu Abbas mengatakan fil ardi, di muka bumi. Bagaimana dengan orang yang ketika mau sholat di suatu tempat dan dia tidak mendapatkan kecuali masjid yang ada kuburannya, sholat di tempat yang lain yang tidak ada kuburannya? Ya, karena sholat itu gak harus di masjid, ikhwan. Siapa yang mengharuskan sholat itu di masjid? Kalau antum memang tidak mendapati masjid kecuali memang ada kuburannya, cari tempat yang lain yang tidak ada, yang aman. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan dijadikan untukku bumi, tanah itu sebagai tempat masjid. Jadi antum misalkan di pinggir jalan, bukan di tengah jalan ya. Di pinggir jalan misalkan, nih nyari masjid enggak dapat misalkan. Antum minggir salat. Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Antum di rumah misalkan. Ya, pinjam rumah orang misalkan di terasnya. Enggak ada masalah. Ya, enggak harus kemudian di masjid. Tapi memang yang paling utama diusahakan dulu kalau ada masjid, masjid. Dan sekarang alhamdulillah di negeri kita ini masjid di mana-mana. Ya, di pom-pom bensin misalkan, kalau antum safar misalkan ada ya, ruangan untuk apa? Salat di rumah makan misalkan sambil istirahat makan. Ya, kemudian salat banyak. Alhamdulillah, negeri kita negeri Islam, ya, syiar-syiar Islam begitu apa? Nampak. Nah, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.